Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia Allah berikan kepada kita. Nikmat yang sangat banyak, khususnya nikmat ilmu, nikmat iman, nikmat waktu. Khususnya kita sudah semakin dekat dengan Ramadan. Allahumma balighna Ramadan. Ya Allah, sampaikanlah kami ke bulan Ramadan. Dan semoga jika kita mensyukuri setiap waktu yang Allah berikan kepada kita, Allah akan tambah sehingga kita bisa berjumpa dengan Ramadan tahun ini. Dan juga nikmat hidayah jamaah sekalian. Nikmat kesempatan bisa mengkaji Al-Quranul Karim dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dua hal yang merupakan garansi dari kesesatan hidup. Tersesat ketika kita nyari alamat itu gak enak, hadirin, sangat gak enak. Waktu habis, bensin habis, capek, terus mempengaruhi aktivitas kita berikutnya yang harusnya kalau lancar kita on time, akhirnya telat. Karena telat nanti efek dominonya ke janji yang setelahnya. Itu padahal tersesat mencari alamat aja yang simpel. Lalu bagaimana jika seseorang tersesat dalam hidup? Itu gak enaknya, minta ampun. Dan waktu bisa habis tahunan loh. Ketika kita flashback ke belakang, kita merasa, ya Allah, 10 tahun saya gak ngapa-ngapain. Saya 30 tahun hidup gak ada karya sama sekali. Gara-gara tersesat. Gak ada yang saya hasilkan. Gak ada tabungan buat akhirat. Padahal saya hidup udah 40 tahun, 45 tahun. Itu bahaya tersesat. Dan garansi agar kita kunci agar kita tidak tersesat adalah sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, taraktu fikum amrain, aku wariskan kepada kalian dua hal, lan tadillu ma intamasaktum bihima, kalian gak akan tersesat dalam hidup kalian selama kalian berpegang teguh dengan dua warisan itu. Dua warisan tersebut. Apa dua warisan tersebut? Kitabullah wa sunnati. Kitabullah Al-Quranul Karim. Dan sunnah Nabi SAW. Jika kita hidup dengan dua hal itu, maka Rasulullah SAW, Nabi kita, yang oleh musuhnya pun digelari Al-Amin Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dapat dipercaya. Itu dari musuh juga. Musuh ngakuin nama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam adalah jaminan dari kejujuran. Jaminan dari kejujuran. Ikonnya kejujuran. Dan Nabi mengatakan tidak akan tersesat dalam kehidupan selama kita berpegang teguh dengan Al-Quranul Karim dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka beruntunglah ketika Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa mengkaji dua warisan ini. Dua warisan ini. Karena para nabi itu gak mewariskan emas dan perak, gak mewariskan harta, tidak mewariskan saham dunia dan materi, tapi wa innama warathul ilmah, kata Nabi SAW. Para nabi itu mewariskan ilmu, dan ilmu adalah Al-Quran dan Sunnah. Faman akhadahu akhadha bihadzin wafir, barang siapa yang mendapatkan ilmu, dia dapat warisan yang sangat banyak. Bersyukurlah jamaah sekalian ketika kita diberikan kesempatan untuk mempelajari warisan tersebut. Dan mendapatkan warisan ini tuh gak mudah. Jangan berpikir kita udah duduk manis itu dapat. Enggak, belum tentu. Makanya kita butuh selalu minta tolong sama Allah. Selalu minta tolong agar kita benar-benar bisa mendapatkan warisan itu dengan tepat, dan kita bisa manfaatkan warisan tersebut. Jangankan warisan ilmu, ya warisan harta aja, banyak orang nggak bisa manfaatin warisan dari bapaknya loh. Banyak orang dapat warisan, banyak yang minta pun, tapi nggak bisa manfaatin, hilang udah tuh, fulusnya hilang. Jadi jangan berpikir kalau kita seakan-akan udah ada tuh pasti kita bisa manfaatin. Oh, belum tentu. Kalau harta dunia yang rendahan aja ternyata gak mudah manfaatinnya. Kata Nabi SAW mengatakan kan lebih rendah daripada salah satu sayap nyamuk. Nabi SAW menyatakan kan lebih rendah daripada bangkai kambing yang cacat. Kalau itu aja sebatas kita dapat warisan, belum tentu kita bisa manfaatin. Lalu bagaimana ilmu yang mulia, ilmu yang tinggi, ilmu yang kedudukannya luar biasa. Jangan berpikir gampang. Jangan berpikir udah duduk, udah ikut kajian, udah kenal sama ustadz atau guru kita, otomatis kita bisa manfaatkan warisan kita. Wah, belum tentu. Belum tentu. Ini harus diperjuangkan dan harus minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka selalu minta pertolongan. Sebagaimana marilah kita kuatkan syahadatain kita, terus berusaha mentauhidkan Allah, hanya beribadah kepada Allah, dan jangan sekali-kali melakukan kesyirikan. La in asyrakta la yahbatanna amaluka. Allah berfirman, kalau anda melakukan kesyirikan, amal ibadah kalian akan hancur. Wala takunanna minal khasirin, dan kalian akan jadi orang yang merugi. Dan dalam ibadah, marilah kita teladani Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sosok yang paling berjasa, maka oleh karena itu selalu kita berusaha menjadi umat yang berbakti, yang berusaha membalas beliau, walaupun gak mungkin juga, pasti gak mungkin, dengan cara mengikuti sunnahnya dan bersalawat dan mengucapkan salam kepada beliau. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina wa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hadirin Allah muliakan, sekali lagi kita ingatkan, kita semakin dekat dengan bulan yang begitu istimewa itu. Maka marilah fokus menatap dan lakukan persiapan semaksimal mungkin, agar Ramadan kali ini benar-benar Ramadan yang menorehkan tinta emas dalam sejarah kehidupan kita, dan bisa merubah peta kehidupan dunia kita menjadi sosok yang jauh lebih baik, jauh lebih bertakwa, jauh lebih soleh dan soleha. Maka ini yang harus ditanamkan terus. Waktu kita udah gak banyak, dan sekarang kalau kita mau ungkapkan dengan jam sudah enak didengar gitu loh. Misalnya tinggal 48 jam lagi kan udah mulai enak didengar. Oleh karena itu maksimalkan. Allah Ta'ala alam bisawab. Kita masuk ke hadis yang ke keberapa hadirin? Ya, ke-17 dari bab banyaknya jalan-jalan kebaikan. Dan bab yang atau hadis yang ke-17 diriwayatkan oleh Abu Musa al-Ash'ari. Mari kita bersama Imam Nawawi rahimahullahu taala, semoga Allah merahmati beliau, merahmati keluarga beliau, merahmati seluruh kaum muslimin dimanapun berada. Anhu, dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu taala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW bersabda, "Idza marida al-'abdu aw safar kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman sahiha." Idza marida al-'abdu aw safara, apabila seorang hamba itu sakit atau sedang safar, menjadi musafir, sedang melakukan perjalanan jauh, kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu, kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman sahiha, kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu, dia mendapatkan pahala atas amal perbuatan yang biasa dia lakukan di saat dia sedang mukim. Mukim itu lawan dari musafir. Mukim itu lawan kata dari musafir. Artinya ketika kita sedang berada di negeri kita atau sedang berada di kota kita, kita pas lagi gak kemana-mana dan melakukan aktivitas rutin, itu mukim. Lawannya musafir, sedang safar, sedang melakukan perjalanan jauh. Jadi kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu, dia mendapatkan pahala atas amal perbuatan yang biasa dia lakukan pada saat dia mukim dan sehat. Dan dia tetap mendapatkan pahala yang biasa dia lakukan ketika dia sedang mukim dan ketika dia sedang sehat. Hadis ini diriwayatkan Imam Al-Bukhari. Ini hadis yang sangat menarik dan sangat luar biasa. Mari kita masuk ke pelajaran yang bisa kita petik. Pelajaran yang pertama, hadirin Allah muliakan. Pelajaran yang pertama, maksud hadis ini adalah apabila seorang melakukan safar atau dia sedang sakit, maka dia tetap mendapatkan pahala dari amalan yang telah rutin ia lakukan, yang telah ia biasa lakukan ketika dia sehat dan ketika dia sedang mukim. Kenapa? Li ajri niyatihi lahu, kata para ulama. Ini faktornya tuh faktor niatnya. Dan ketidakberamalannya dia bukan karena malas, bukan karena gak mau, bukan karena gak semangat, bukan karena hawa nafsu, tapi wa'ajizuhu anhu bil'udhri, kata para ulama. tapi ketidakberamalannya itu karena alasan syar'i. Karena alasan yang dibenarkan oleh syariat, yaitu sakit dan safar. Itu hadirin. Jadi dia bukan karena gak mau, malas, bersyukur, tapi karena dia gak mampu atau terhalang. Orang yang biasa, misalnya orang yang misalnya biasa ikut kajian online, misalnya kondisi normal, nah ketika dia safar, dia gak bisa duduk di majelis lagi. Bukan gak mau, gak bisa, karena lagi ada alasan syar'i. Orang yang terbiasa berpuasa, ketika sakit dia gak bisa berpuasa. Bukan gak mau, gak bisa berpuasa, padahal niat pengen berpuasa, niat ingin berpuasa. Dan seterusnya. Orang yang biasa qiyamul lail, tapi begitu sakit gak bisa, dia harus tidur misalnya 6 jam. Akhirnya dia gak qiyamul lail sebagaimana yang biasa dia lakukan. Bukan gak mau, dia udah niat pengen. Makanya hadirin Allah muliakan, kata para ulama, orang-orang seperti ini, maka dia akan tetap berusaha semaksimal mungkin. Nah ini penting. Semampunya. Semampunya. Jadi tetap berusaha semaksimal mungkin. Tapi memang kondisi yang menyebabkan dia demikian. Sebagaimana hadis riwayat al-Imam Abu Daud, Nabi SAW man tawaddha'a fa ahsana wudhu'ahu. Barang siapa yang berwudu dan dia menyempurnakan wudhunya, thumma raha, lalu dia berangkat ke masjid, fawajada an-nasa qad sallu. Tapi begitu sampai masjid, ternyata orang-orang udah pada salat. A'tahu Allahu 'azza wa jalla mithla ajri man sallaha. Maka Allah tetap kasih dia pahala orang yang salat berjamaah tersebut. La yanqusu dzalika min ajrihim syai'a. Dan itu enggak mengurangi pahala para jamaah sama sekali. Jadi dia tetap dapat pahala mereka yang salat pada saat itu. Maksudnya apa? Maksudnya terlambatnya ini ada uzur gitu loh. Itu maksud hadis ini. Ada alasan syar'i, bukan setiap hari terlambat, bukan. Tapi walaupun terlambat, dia tetap berusaha datang ke masjid. Berusaha datang ke tempat sholat, berusaha datang ke masjid atau ke musholanya. Kan suka kita, ini jam berapa nih? Udah 20 menit dari azan. Kalau di sini qomatnya jam berapa? Qomatnya sih 10 menit dari azan. Jadi kira-kira udah pada selesai bang, udah kita tetap datang ke masjid aja. Enggak, udah pada selesai. Enggak, enggak apa-apa, datang aja gitu loh. Begitu datang benar udah selesai. Dapat pahalanya tuh gitu loh. Tetap dapat pahalanya. Jadi datang aja makanya. Gitu loh. Karena niatnya bukan malas, bukan. Tapi niatnya ingin tetap beribadah, cuma kondisi tidak memungkinkan. Nah, kalau tidak memungkinkannya 20%, ya berarti dia berusaha dapetin 80%. Kalau apa namanya, kondisi tidak memungkinkannya 50%, berarti dia 50%. Kalau kondisi tidak memungkinkannya 80%, dia akan berusaha dapetin 20%. Gitu loh hadirin. Dia tetap dapat pahalanya. Tetap dapat pahala. Jadi ini penting. Makanya kaedah, kata para ulama, anna man kana aziman ala al-fi'li azman jaziman wa fa'ala ma yaqdir alaih minhu kana bimanzilatil fa'il. Barang siapa yang sudah bertekad bulat mengerjakan sebuah amalan, lalu ada halangan dan dia berusaha mengerjakan semampunya, maka dia tetap mendapatkan pahala amalan tersebut secara sempurna, seperti dia mengerjakan 100%. Barang siapa yang bertekad bulat untuk mengerjakan sebuah amalan, lalu ada kendala yang syar'i sehingga dia mengerjakan semampu dia, maka dia tetap mendapatkan kedudukan orang yang mengerjakan secara sempurna. Itu tadi. Sakit, akhirnya gak puasa misalnya, udah gak bisa dapat pahala puasa. Safar di ke daerah atau negeri yang panasnya luar biasa dan dia gak kuat dan dia harus kerja juga, dia dapat rukhsah, dapat keringanan untuk tidak berpuasa, kan Al-Baqarah 185. Maka dia dapat pahalanya juga. Walaupun kalau itu puasa Ramadan, dia harus qadha. Itulah, dia dapat pahala. Atau terbiasa puasa sunnah, jadi dia gak puasa, dia dapat pahala. Gitu hadirin. Jelas ini kaidahnya. Jadi ini di ini karena niat dan alasannya karena alasan syar'i atau kendalanya karena alasan syar'i. Nah, ini penting hadirin. Ini penting. Biar orang enggak salah paham atau menggunakan hadis ini sebagai hilah. Kalau hilah tuh bahasa kita, orangnya jadi tricky nih, tricky yang gak baik. Contoh misalnya, minggu depan insya Allah kan kita berpuasa nih, Ramadan. Males dia. Males. Hari keempat udah males. Terus dia bilang sama dia, bro, kita ke Bandung yuk. Terus kita buka dia di sana. Tenang aja, kemarin udah ngaji, dapat pahala juga. Jadi sengaja safar biar gak puasa gitu loh. Sengaja safar biar gak puasa. Bukan karena safar ada urusan nih. Emang sengaja safar biar gak puasa. Dengan dalih tetap dapat pahalanya. Nah itu dalam ilmu fikih namanya hilah. Hilah. Jadi tricky. Dan hilah seperti ini tidak boleh. Karena memang niatnya pengen gak puasa. Niatnya pengen. Jadi cari-cari alasan biar gak puasa itu loh triknya. Itu gak. Nanti habis dari Bandung, nanti ke Jogja lah. Dari Jogja ke Solo. Pokoknya sebulan itu sibuk aja pelisiran. Dengan harapan gak puasa. Itulah hadirin. Allah Ta'ala alam bisawab. Jadi ini yang perlu kita camkan. Hadirin Allah muliakan. Kita lanjutkan pelajaran yang kedua. Hadirin Allah muliakan. Dari sini ulama menjelaskan kepada kita bahwa pentingnya kita memanfaatkan waktu sehat kita dan waktu kita dalam kondisi mukim, agar suatu waktu kalau memang seseorang itu jatuh sakit, maka dia mendapatkan seluruh pahala yang biasa dikerjakan secara rutin ketika dia sehat dan ketika dia sedang mukim. Ini penting. Ini penting. Makanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abdullah bin Abbas, "Igtanim khamsan qabla khamsin." Manfaatkan lima hal sebelum datang lima hal. Apa aja tuh? Yang pertama, jadi manfaatkan lima hal sebelum lima hal. Nabi SAW tuh kalau pakai bahasa tuh menarik gitu. Manfaatkan lima hal sebelum lima hal. Yang pertama, syababaka qabla haramik. Waktu mudamu sebelum waktu tuamu. Wasihhataka qabla saqamik. Waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Waginaka qabla faqrik. Dan kekayaanmu sebelum datang kemiskinanmu. Hidup itu berputar, belum tentu selamanya kita jadi orang kaya. Mumpung masih ada tuh uang, gunain. Sebelum ambil, Allah ambil. Wa faragaka qabla syughlik. Dan waktu luangmu sebelum waktu sibukmu. Gak semua orang punya waktu, atau gak selamanya kita punya waktu yang enak kayak begini. Jadi orang yang misalnya gak memanfaatkan contoh Ramadan nanti insya Allah, belum tentu Allah kasih waktu luang lagi Ramadan tahun depan. Kalau dia masih hidup, belum tentu Allah kasih waktu luang. Bisa jadi Allah sibukkan sehingga gak sempat sama sekali baca Quran. Oh, nyesel nanti dia. Wahayataka qabla mautik. Dan terakhir, klimaksnya, dan manfaatkan hidupmu sebelum kematianmu. Jadi waktu mudamu sebelum waktu tuamu. Yang kedua, sehatmu sebelum sakitmu. Yang ketiga, pas lagi ada duit sebelum kamu miskin. Jadi lagi ada duit itu maksimalkan beramal, bukan ditahan-tahan. Kan kata Nabi SAW, Allah tuh turunkan harta untuk apa? Kata Nabi SAW, liqamati shalah wa itai zakat. Tujuan utamanya bukan beli rumah, bukan beli mobil, apalagi beli jam atau beli tas. Tujuan utamanya adalah untuk menegakkan sholat dan membayar zakat. Itu tujuan utama Allah turunkan harta buat kita. Menegakkan sholat dan membayar zakat. Nah, mumpung lagi ada uang, gunain. Nanti kalau habis bingung kita, sedih. Lihat orang bisa beramal, kita gak bisa. Mumpung masih ada uang. Dan Allah akan kasih. Ganti kan. Mana kasut sodakotun minmal, sedekah tidak akan mengurangi harta, kata Nabi dalam hadis Muslim. Gak akan mengurangi harta. Pemahamannya, mafhumnya adalah akan nambah harta. Di dunia maupun di akhirat. Jadi ada duit itu kesempatan untuk berinfak, bersedekah, ngebantu, dan lain sebagainya. Lalu berikutnya, waktu luang sebelum waktu sibuk dan kehidupan sebelum kematian. Itu hal hadirin. Jadi, jamaah yang dimuliakan, mumpung masih sehat tuh manfaatin. Makanya Ibnu Umar juga dalam hadis Bukhari mengatakan, wa khudh min sihhatika limaradika. Jadi wa khudh min sihhat, ambil bagian dari waktu sehatmu untuk nanti waktu sakitmu. Jadi amal kita waktu sehat tuh invest buat ketika nanti kita sakit. Investasi. Salah satu bentuk investasinya, nanti biar ketika kita sakit, pahala yang kita rutinkan saat sehat itu jalan terus. Jalan terus. Gitu loh hadirin, jalan terus. Hadirin, hadirin, kita gak tahu kehidupan. Ada sebagian orang itu kan koma 3 tahun, bayangkan. Ada yang koma 1 tahun. Udah gak bisa ngapa-ngapain. Ada yang terbujur di tempat tidurnya 2 tahun, ada yang 4 tahun. Itu kan kalau waktu dia sehat, setiap hari baca Quran. Setiap hari jaga sholat. Setiap hari sholatnya berjamaah. Setiap hari infak sedekah. Puasanya Senin Kamis. Maka ketika dia sakit itu bertahun-tahun, itu pahala terus setiap hari. Subhanallah. Pahala terus. Dia waktu saat baca setiap hari satu juz. Pas jatuh sakit, sakit misalnya 5 tahun. 5 tahun itu dicatat sehari sejuz, sehari sejuz, sehari sejuz, sehari sejuz, sehari sejuz, sehari sejuz. Oh, subhanallah. Tapi kalau pas sehat, nggak jelas ngapain, kerjanya nonton, ngobrol, kongko-kongko, rebahan, ya nggak dapat apa-apa. Nggak dapat apa-apa. Nggak dapat apa-apa. Maka mumpung masih saat manfaatkan. وَخُذْ مِنْ صِحَّتِكَ لِمَرَضِكَ. Ambil dari kesehatanmu untuk nanti fase sakitmu. Itulah hadirin. Ingat, kita gak selalunya di atas. Apalagi kalau kita udah kepala 4, kepala 5, ini kan harusnya kita mikir nih. Udah mulai terasa, sendi mulai pegel-pegel. Tulang udah mulai masalah. Kepala mulai sakit. Nah, maksimalkan mumpung masih dikasih kesehatan. Dan buat rutinitas kebaikan. Rutinkan kebaikan. Biar nanti ketika kita sakit atau ketika kita safar, itu jalan terus. Kutiba lahu mithlu makana ya'malu sahihan mukima, atau mukiman sahiha. Dia akan dapat pahala dari amalan yang dia rutinkan pada saat dia mukim dan ketika dia sehat. Gitu hadirin. Rugi banget. Jadi orang yang jatuh sakit tapi sebelumnya dia jaga puasanya. Ini puasa Ramadan ini yang biasa, yang selama ini jaga puasa Ramadan. Tahun ini gak bisa puasa karena sakit. Dan sebagian orang divonis dokter gak boleh puasa lagi seumur hidupnya karena penyakitnya, kata dokter. Dan kalau memang itu yang terjadi, maka kalau dia rutinkan puasa pada saat dia sehat, maka dia akan dapat puasa Ramadan. Di samping dia tetap berfidyah. Ini kan luar biasa, jemaah. Jadi jangan berpikir, kita kan kadang-kadang sering berpikir, kalau dengar kata sakit, oh paling sakit 3 hari. Oh paling sakit seminggu. Atau kalau safar, oh paling kalau safar tuh seminggu. Paling safar 2 minggu. Paling safar sebulan. Loh, emang orang gak ada sakit 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun. Khususnya faktor U ketika orang di usia di atas 40, 50, 60. Dan mulai satu demi satu amalan yang rutin dia lakukan semenjak muda, amalan yang rutin dia lakukan setiap pada saat dia sehat, satu persatu gak bisa dilakukan. Betapa banyak orang tua gak bisa lagi ke masjid. pada saat lanjut. Itu pahala terusnya. Betapa banyak para sesepuh gak bisa ke masjid karena masjidnya direnovasi. Pas habis renovasi, sekarang naik tangga ke masjid. Udah jamaah tetapnya semua sesepuh, masjidnya renovasi, jadi lantai dua. Ya jadi-jadi udah pada bubar. Kadang-kadang suka gitu kan. Kan sebab tren beberapa tahun yang lalu kan, gak tahu sampai sekarang atau enggak. Masjid itu pokoknya senangnya di lantai dua. Udah. Itu yang ngeluh itu para sesepuh. Aduh, kenapa begini? Pahala, pahala. Iya, pahala. Tapi kenapa harus lantai dua? Mungkin ada pertimbangan itu. Tapi kan sebagian sesepuh kan gak bisa lagi itu ke masjid. Sedih dia itu gak bisa ke masjid. Nah, itu dapat pahala. Karena gak bisa ke masjid kan faktor sakit. Ya. Karena gak bisa naik tangga. Tapi sebelum renovasi, rutin jamaah masjid. Nah, dapat pahala. Full. Jadi kalau sampai akhir hidupnya gak pernah ke masjid lagi karena faktor itu, udah. Full. Setiap hari pahala. Pahala ke masjid, pahala ke masjid, pahala ke masjid. Pahala. Ini kan hadisnya. Kan sakit. Sakit apa? Yang membuat kita gak bisa. Ada orang rajin sholat sunnah, berdiri. Begitu sekarang faktor sakit udah kakinya, akhirnya sekarang selalu kalau sholat duduk. Dan kita tahu pahala sholat duduk setengah dari pahala berdiri. Itu kalau normal. Tapi kalau ada uzur seperti ini, full. Dia dapat pahala berdiri. Kenapa? Karena sebelum sakit dia rutin sholat berdiri kan. Bukan setengah, full. Kutiba lahu mithlu makana ya'malu muqiman sahiha. Jadi sayang banget kalau kita lewatkan jemaah. Tapi mumpung sehat, mumpung mukim, kita gak tahu apa yang terjadi. Kita gak tahu apa yang terjadi. Ada sebagian orang itu pas awal-awal pandemi safar, begitu mau pulang lockdown, gak bisa pulang deh. Akhirnya di sebuah negara berapa bulan. Nah kalau dia rutin mengerjakan amal soleh, makanya sebelum safar dia rutin misalnya ke rumah orang tua, ke rumah orang tuanya. Maka ketika dia terjebak di sebuah negeri karena lockdown, karena pandemi, maka dia tetap tercatat selalu berkunjung ke rumah orang tuanya. Full. Itu poinnya. Dapat pahala. Ketika sehat. Seperti pahala orang yang melakukan. Makanya sayang banget kalau kita gak memaksimalkan. Dan ini sekali lagi lihat kaidah yang tadi di poin sebelumnya kita bahas, bahwa dari hadis-hadis seperti ini para ulama kan menjelaskan barang siapa yang bertekad untuk beramal lalu ada kendala yang syar'i, lalu dia berusaha semampunya, maka dia tetap mendapatkan pahalanya walaupun gak maksimal atau gak bisa karena niat, dan kendalanya adalah alasan syar'i. Berarti begitu ya dengan masalah uang misalnya. Pas lagi kita punya banyak uang, rajin bantu. Kadang Allah bisnis goyang, akhirnya gak punya apa-apa. Selama 2 tahun gak punya apa-apa. Maka jika dia rutin infak setiap hari, maka ketika 2 tahun enggak punya apa-apa dan nenek enggak bisa ngasih apapun, itu tetap dapat pahala infak, pahala infak, pahala infak, pahala infak, pahala infak. Karena demikian. Karena alasan, karena dia rutin melakukan itu. Itu hal yang perlu kita camkan. Karena kan kata para ulama, bisa jadi ditambahnya bukan dari segi kuantitas harta, tapi kualitas keberkahan harta. Jadi walaupun dia gak punya, bisa aja, tapi dia sudah punya istana di surga dan hidupnya bahagia. Walaupun gak ada uang, bahagia hidupnya, senang hidupnya tuh. Kan gak semua dinilai dari materi, hadirin. Dan itu kan bukan tujuan kita. Jadi ini maksimalkanlah. Mumpung sehat, mumpung mukim gitu lah. Mumpung mukim. Orang yang jaga sholat rawatib misalnya, ketika mukim, begitu safar gak bisa sholat rawatib, tetap mengalir pahala. Biasa puasa Senin Kamis, gak bisa puasa, tetap mengalir pahalanya. Gak bisa berwudu, padahal sewaktu sehat, pokoknya selalu jaga wudu, selalu jaga, batal jaga wudu, batal jaga wudu. Sekarang sakit, gak bisa berwudu. Tetap dapat pahala wudu. Sakit hanya bisa tayamum, tetap digugurin tuh dosa-dosanya. Tetap. Ini luar biasa. Oleh karena itu maksimalkan hadir, maksimalkan. Mumpung sehat, mumpung lagi mukim, mumpung lagi banyak uang atau lagi punya uang lah. Mumpung dikasih keahlian sama Allah. Mumpung punya daya ingat gitu. Ah, gunakan untuk menghafal ayat. Sebelum kita enggak tahu apa kalau pikunkan apa enggak. Nauzubillah tsumma nauzubillah. Mumpung masih ada. Sebagian ulama kan kalau kita baca, ada sebagian ketika usia itu kan hafalannya dikurangi sama Allah. Nah, tapi ketika dia sudah waktu muda untuk ini, mungkin sakit gitu loh. Tapi banyak ulama yang sampai tua hafalnya kuat-kuat sekali. Nah, maksimalkan ketika kita punya itu. Maksimalkan. Maka ketika kita sakit, atau ketika kita safar, atau ketika kita ada udzur yang lain, kita tetap dapat pahalanya. Dapat pahalanya. Yang terakhir, hadirin Allah muliakan. Yang terakhir, hadis ini menjelaskan sebuah hal penting bagi kita, rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa sayangnya Allah kepada kita. Betapa pintu-pintu kebaikan itu Allah buka untuk kita. Dan ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengurangi sisi duniawi kita, Allah tetap buka sisi akhirat kita. Sisi duniawi yang namanya kesehatan mungkin orang kurangi, tapi pahala, keberkahan, dan akhirat gak pernah Allah kurangi. Asal kita tahu ilmunya. Gak pernah Allah kurangi. Asal kita tahu ilmunya. Makanya inna ma'al usri yusra. Kan itu. Sesungguhnya bersama kesulitan ada banyak kemudahan. Ada lebih dari satu kemudahan. Tapi kita hanya fokus ke kekurangan saja. Kita fokus ke kesulitan. Akhirnya lupa mensyukuri berbagai macam kemudahan. Ini mudah. Lagi sakit dapat pahala seluruh rutinitas amal ibadah yang kita kerjakan. dibukain sama Allah Subhanahu wa taala. Asal benar-benar punya rutinitas. Jadi Allah itu maha baik jamaah sekalian. Allah itu maha penyayang kepada kita. Semuanya dibuka, dibuka, dibuka, dibuka. Makanya orang-orang yang bertauhid kepada Allah, yang dekat sama Allah, yang tahu nama-nama dan sifat Allah, itu hidupnya selalu optimis. Hidupnya selalu optimis. Hidupnya selalu optimis. Gitu. Dan Nabi suka dengan optimisme. Yu'jibunil fa'lu. Optimis. Sesulit apapun. Karena dia dididik seperti ini. Dia tahu Allah itu maha baik. Makanya kata Syekh Shalih Al-Syekh, salah satu ulama tercerdas hari ini, salah satu tentu saja, banyak ulama-ulama kita yang masya Allah, kata beliau, dari pembelajaran saya terhadap sejarah, bahwa setiap masa pasti ada saat-saat krisis, kata beliau. Pasti. Setiap masa itu pasti ada saat-saat krisis. Mungkin kalau sekarang pandemi gitu ya, yang makro, yang global. Di awal-awal abad ke-20 perang dunia misalnya gitu. Terus setiap masa itu ada masa krisis. Lalu kata beliau, maka wajib sebagai seorang muslim an yakuna fa'ilan la munfa'ila wa an yakuna sani'an la masnu'a. Maka wajib bagi setiap muslim untuk menjadi subjek dan bukan menjadi objek. Oh masya Allah, bagus banget bahasanya. Dan seorang muslim harus punya karya, bukan dijadikan korban gitu loh. Maksudnya, jadi harus punya karya, bukan jadi korban. Bukan apa, bukan pasif atau jadi, harus punya karya. Di masa krisis itu. Di masa krisis. Di masa krisis harus punya karya. Itu kata para ulama. Begini, ini salah satu contoh kecilnya. Kata Nabi, dia dapat pahala dari karya-karyanya sebelum dia sakit. Jadi dia dapat pahala. Secara fisik, secara kasat mata, orang yang sakit itu gak punya karya. Tapi secara ukhrawi, secara makna, secara tidak terlihat, intangible-nya, ada karya orang yang muslim yang sakit, yang waktu sehat rutin beribadah. Karyanya banyak, walaupun terkapar. Itu sampai begitu loh. Seorang muslim itu produktif secara akhirat. Walaupun gak bisa apa-apa. Tapi ketika sehatnya rutin beribadah. Rutin ibadah. Waktu mudanya dia pakai buat ibadah. Udah. Itu aja ada karyanya. Udah terkapar gak bisa apa-apa, itu aja di sisi lo ada karya tiap hari. Nah masa kita masih bisa berjalan, masih bisa berpikir, masih bisa berjuang, masa ngeluh aja kerjaannya, pesimis, merasa aduh aku udah gagal. Oh gimana, emang itu saudara kita yang hanya bisa tidur di atas kasur lalu diinfus, itu aja di sisi Allah punya karya beliau. Karena di sisi Allah dapat pahala seperti yang beliau lakukan ketika sehat. Kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu mukiman sahiha. Dia dapat pahala. Nah, kita harus berjuang dong. Begitu terus orang muslim. Wallahu ta'ala alam bisawab. Jadi Allah maha baik sama kita, maha sayang sama kita. Jangan pernah lupakan itu. Dibuka sama Allah pintu kebaikan. Walaupun kita sedang sakit atau ketika kita sedang safar. Allah ta'ala alam, ini yang bisa disampaikan. Kita buka sesi tanya jawab. Wa sallallahu sallamu ala nabina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz, tim dan seluruh kaum muslimin selalu dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin, dan semoga begitu juga dengan yang bertanya. Afan Ustadz, izin bertanya. Apakah memberikan makan sahur kepada orang yang berpuasa juga mendapatkan pahala besar di sisi Allah Subhanahu wa taala? Terima kasih, syukran, jazakallahu khairan wa iyyak. Makasih banyak. Ya, ini udah masuk Ramadan ya. Jadi kita udah banyak, kita udah berpikir, dan itu bagus. Mikir amalan apa yang menjadi andalan saya di Ramadan. Emang harus dipikirkan dari sekarang. Jangan Ramadan tinggal 10 hari lagi baru mikir, ah mau kasih makan sahur ah. Loh, ini tinggal 10 hari lagi, sayang. Hadirin yang Allah muliakan, memang secara redaksi atau secara redaksi hadis yang ada adalah pahala memberikan makan berbuka. Manfaatul shaiman. Barang siapa memberikan makan orang yang berpuasa, maka ia akan mendapatkan pahala puasa orang tersebut tanpa mengurangi pahala puasanya. Hadis yang sangat familiar kita dengar. Nah, hanya saja jamaah sekalian, kalau kita lihat keterangan para ulama seperti Al-Imam Ibn Battal dalam syarah Bukhari-nya, belum menjelaskan bahwa setiap usaha untuk mensupport orang yang berpuasa agar dia kuat menjalankan ibadah puasanya, maka dia dapat pahala orang tersebut. Gitu. Dan kasih makan sahur termasuk mensupport orang yang berpuasa untuk memperkuat stamina fisik, energinya dalam berpuasa, dia dapat pahala puasa orang tersebut. Jadi kasih berbuka, kasih sahur, itu dapat pahala puasa orang tersebut. Jadi sayang kalau kita lepaskan. Jadi kalau bisa kasih makan orang yang sahur, orang yang berpuasa, lakukan jamaah. Itu pahalanya luar biasa. Dan itu juga ngebantu kita, khususnya kita yang sadar diri, puasa kita gak maksimal. Aduh, aku juga masih jauh dari kekurangan, Ustaz. Aku tuh belum bisa puasa, aku tuh all out, masih sibuk dunia. Kan suka gitu tuh orang. Ya udah, salah satu strateginya kasih makan orang berbuka, kasih makan orang yang sahur, biar kita dapat pahala puasa orang tersebut, sehingga itu bisa membackup kekurangan kita pada saat kita kurang maksimal dalam puasa. Bukan menjustifikasi ya, ah aku udah santai, lu kok gak pernah ngapa-ngapain, kerjanya nonton dong, tenang aja, udah 5 orang. Nah, gak benar juga. Kan niat tadi, bukan tricky, ingat kan, jangan bermain trik dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini masalah niat. Allah enggak suka dengan orang yang tricky, cari-cari kemudahan seperti itu. Jadi ini kesempatan beribadah di Ramadan. Itu kalau satu orang. Kalau dua orang gimana? Masya Allah. Berarti ini misalnya Ramadan hari pertama tuh kita kasih sahur untuk dua orang. Kita kasih buka juga nanti. Dua orang juga. Oh, kita dapat pahala besar hadirin. Berarti hari itu kita dapat tiga pahala puasa. Pahala kita satu, pahala itu dua orang. Dua, tiga. Masya Allah. Oh, luar biasa. Itu kalau lima orang. Oh, subhanallah. Lima orang. Berarti hari pertama aja kita udah borong enam pahala puasa. Padahal puasanya baru hari pertama. Pahalanya udah enam. Masya Allah. Pahalanya udah enam. Jadi semua support, dukungan untuk memperkuat orang beribadah, kita dapat pahala ibadah tersebut. Memperkuat orang berpuasa dapat pahala. Itu yang dijelaskan Al-Imam Ibnu Battal rahimahullahu taala dan para ulama yang lain. Jadi jangan pernah dilewatkan, mumpung kita ini belum start. Jangan baru dapat tahu ilmu ini tinggal 3 hari lagi mau malam takbiran. Oh gitu ya Pak Ustaz. Ya, 3 hari lagi. Ya bagus sih, tapi kan rugi kita. Rugi. Mumpung masih ada waktu. Maksimalkan. Maksimalkan. Bahkan kata Al-Imam Badruddin Al-Aini dalam Umdatul Qari ketika menjelaskan tentang masalah ini, beliau katakan, dan kalau orang yang kita kasih makan berbuka itu ternyata dia dibebaskan oleh Allah dari api neraka, kita juga ikut dibebaskan. Allahu Akbar. Kan kata Nabi SAW, kan di setiap malam bulan Ramadan itu kan ada pembebasan dari api neraka. Jadi kalau orang tersebut termasuk yang dibebaskan, kita dapat itu pembebasan. Dan orang itu dosanya diampuni, kita dapat penghapusan dosa juga. Allahu Akbar. Makanya kita lihat teman saya nih puasanya nih Masya Allah. Ah, pokoknya bukanya sama anak gitu dong. Atau kasih makan sahur. Tolong sahurnya dari anak ya. Tolong gitu. Jadi mak kasih makan sahur sama buka ini luar biasa jemaah. Sangat luar biasa. Itu kata Ali. Al-Imam Al-Ain Al-Badruddin. Kalau yang kita kasih makan berbuka itu dibebaskan dari api neraka, kita dapat itu juga. Diampuni dosa-dosa, kita dapat itu juga. Subhanallah. Coba deh kita renungkan. Kita nih udah kadang-kadang orang tuh udah pahalanya ya udah puasanya jauh dari sempurna, agak berantakan, tapi gak perhatian dengan hal-hal begini. Padahal ada duit, padahal dikasih rizki sama Allah, kenapa gak dimanfaatin? Jadi itu yang dikatakan Al-Imam Ibnu Battal dalam masalah ini. Allah Ta'ala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz dan keluarga beserta tim kajian selalu dalam rahmat dan ampunan Allah, begitu juga untuk umat muslim seluruhnya, amin ya rabbal alamin. Ustaz, apabila safar dengan perjalanan yang jauh dan melelahkan, namun kita yakin insya Allah masih bisa menjalankan puasa, sebaiknya kita tetap berpuasa atau memanfaatkan keringanan yang diberikan oleh Allah dengan mengqadha di kemudian hari? Jazakallahu khair Ustaz. Wa iyyakum. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Begitu juga dengan pertanyaan pertama, yang kita tahu bersama bahwa pada saat seseorang itu safar, dia boleh tidak berpuasa sebagaimana surat Al-Baqarah ayat 185. Lalu ketika dikejar lagi, mana yang lebih afdol, puasa atau enggak? Hadirin Allah muliakan, jawabannya tergantung kondisi, kata para ulama. Kata para ulama, tergantung kondisi seseorang. Dan itu yang dipraktekan para sahabat Nabi SAW. Dalam riwayat yang sahih, para sahabat itu ketika waktu puasa di saat safar, sebagian berpuasa dan sebagian tidak berpuasa. Dan di antara mereka tidak ada yang mengingkari satu dengan yang lain. Jadi yang terbaik mana nih? Yang afdolnya mana? Puasa atau enggak? Tergantung kondisi. Kalau, kata para ulama, jika kondisi kita baik-baik saja, capek memang, tapi oke, baik. Kadang-kadang kan juga kita di saat kita, misalnya kita orang Jakarta, di Jakarta juga seringkali capek banget gitu loh. Jadi capek normal lah gitu. Bukan capek membuat stamina drop. Dan seringkali sekarang di Jakarta jauh lebih capek daripada ke Dubai misalnya. Gitu. Seringkali misalnya ke Tanah Abang jauh lebih capek daripada ke Dubai. Masya Allah. Gitu. Tanah Abang atau ke Priok misalnya. Bolak-balik lebih capek daripada ke Dubai. Orang sebagian naik first class. Aduh. Udah tinggal tidur segala macam. Saudaranya ke Tanah Abang naik metro mini. Lebih keringetan yang mana tuh? Ke Tanah Abang bisa jadi. Memang luar biasa dunia tuh ya. Kalau dulu tuh mana kepikiran. Sekarang tuh bisa jadi keluar tuh jauh lebih nyaman. Jadi sekali lagi, kalau capek, tapi capeknya normal dan tidak menghambat tujuan kita ke sana, tidak menghambat aktivitas safar kita, maka sebagian para ulama mengatakan yang afdol itu berpuasa, tetap berpuasa. Kenapa demikian? Karena yang pertama, dengan kita berpuasa, kita telah mengerjakan kewajiban dan menggugurkan kewajiban kita. Beda kalau kita memutuskan untuk tidak puasa, kita masih punya hutang. Berarti kita lebih cepat mengerjakan kewajiban, dan lebih cepat mengerjakan kewajiban hukum asalnya lebih baik daripada punya hutang, gitu loh. Itu yang pertama alasannya. Jadi kalau dalam ilmu fikih ini lebih ibra'ul dhimmah, itu bahasanya. Lebih cepat dalam ibra'ul dhimmah. Ibra'ul dhimmah itu artinya menggugurkan kewajiban kita. Artinya kita udah gak punya tanggungan lagi. Beda kalau kita buka, kita ambil rukhsah, boleh, tapi kita punya hutang, masih ada beban. Kalau ini udah gak ada beban. Terus yang kedua, jauh lebih mudah. Jauh lebih mudah. Dan konsep kita kan yassiru wa la tu'assiru, permudah jangan persulit. Lebih mudah puasa di bulan Ramadan daripada puasa qadha setelah Ramadan. Ini sepakat lah. Secara umum orang demikian. Kenapa? Karena suasana, karena atmosfer, karena keberkahannya beda lah. Makanya banyak orang nggak ada hujan, nggak ada sakit, nggak apa, tetap aja kodonya mepet-mepet. Kan sebagian orang gitu. Emangnya nggak boleh? Boleh. Tapi fenomena sebagian orang ini kenapa? Karena emang nggak mudah itu kodok atau puasa di luar bulan Ramadan. Karena nggak ada dukungan dari lingkungan, nggak ada atmosfer seperti Ramadan. Sahurnya sendiri, segala macam sendiri, nggak enak. Tapi kalau Ramadan bareng-bareng, seru gitu loh. Jadi lebih mudah, jadi lebih baik selesaikan. Itu kondisi. Kondisi yang kedua, jika berpuasa itu membuat kondisi menurun atau mengganggu aktivitas kita ketika safar, walaupun tidak membahayakan, maka kondisi seperti ini yang afdol berbuka. Kalau membuat drop, tapi nggak membahayakan atau aktivitas terganggu. Diambil dari hadis ketika ada seorang anak muda pingsan karena maksain puasa ketika safar. Lalu Nabi SAW menyatakan, "Laisa minal bir as-siyamu fi safar." Bukan sebuah kebaikan maksain puasa ketika safar. Itu buktinya sampai pingsan. Tapi baik-baik aja ini, gitu loh. Kondisi yang ketiga, jika puasa membahayakan jiwanya. Membahayakan jiwanya. Membahayakan jiwa, maka kondisi sekarang kondisi wajib buka. Karena wala tulqu bi aydikum ila tahluka. Allah berfirman, janganlah bawa diri kalian ke dalam kebinasaan. Dan ada rukhsah, buka. Jadi kita enggak boleh membawa diri kita ke jurang kebinasaan. Wallahu a'lam, itu perinciannya. Saya rasa cukup sampai di sini, dan sekali lagi jamaah sekalian, maksimalkan Ramadan, dan sudah mulai dilihat dan di keker kira-kira kita mau maksimalkan apa nih di Ramadan. Jangan sampai Ramadan ini terbuang dengan percuma, atau kita sia-siakan. Setiap harinya itu mahal, hadirin. Setiap malamnya ada pembebasan dari api neraka. Jangan kita pernah lewatkan dari detik pertama sampai detik terakhir. Ini yang bisa disampaikan. Jazakallahu khairan. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat, dan lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Rabbana taqabbal minna. Ya Allah, terimalah amal ibadah kami. Allahumma balighna Ramadan. Ya Allah, sampaikanlah kami ke bulan Ramadan dan berikan taufik untuk bisa beribadah. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.